Ustaz, di masjid kami ada zikiran yang dinamakan zikir fida. Bagaimana hukumnya? Mohon beri penjelasannya. Pertama, kita tidak mengetahui dalil dari Al-Quran was sunnah tentang adanya zikir ini. Ya, maka sesuatu yang tidak berdasarkan Al-Quran dan sunnah itu adalah kebid'ahan. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan, bid'ah di dalam agama. Ya. Namun, kita tidak bisa mengatakan zikir itu hukumnya bagaimana karena tidak diberikan penjelasan di dalam pertanyaan. Ya. Coba dikirimi lagi bagaimana bentuk zikirnya. Ya. Namun di sini kita hanya memperingatkan dari namanya saja ini tidak berdasarkan dalil. Ya. Namun bisa saja namanya tidak berdasarkan dalil, namun hakikatnya dia berdasarkan dalil. Oleh karena itu perlu dijelaskan bagaimana bentuk zikirnya. Apakah dilakukan berjamaah? Kalau berjamaah itu bid'ah. Dan bagaimana lafaz-lafaz zikir? Bisa jadi lafaz-lafaz zikir itu bukan sekedar bid'ah, tapi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau terkandung di dalamnya permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong disampaikan di SMS lagi bagaimana bentuk zikirnya dan bagaimana lafaz-lafaznya. Baik.